Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia modern adalah manusia yang paling mantap hidupnya. Mereka merasa memiliki hak asasi manusia. Mereka diam-diam berpendapat bahwa adanya mereka adalah karena mereka sendiri. Mereka yakin bahwa mereka sendirilah yang memilih untuk menjadi dirinya itu. Kemudian mereka mengibarkan prinsip free will, kebebasan, hak untuk menentukan hidupnya sendiri, hak untuk mengambil keputusan akan menjadi apa, mau kemana, berkarier, eksis. Manusia modern diam-diam mempercayai bahwa ia sendiri yang membuat ia ada. Ia sendiri yang menentukan hari kelahirannya. Ia sendiri yang memilih dari ibu dan bapak siapa ia lahir. Ia sendiri yang mengambil keputusan tentang rupa wajahnya, keriting ikal rambutnya, warna kulitnya, serta apa saja yang kemudian disebut itu adalah dirinya. Manusia modern merasa memiliki ilmu manajemen tercanggih dibanding peradaban-peradaban sebelumnya yang pernah ada. Ia menentukan sendiri dalam sehari rambutnya memanjang berapa milimeter. Ia menentukan sendiri penguraian zat-zat makanan dan membaginya sendiri ke seluruh perangkat dalam tubuhnya. Ia menjadwal sendiri sehari meludah berapa kali, sehari kencing dan beol berapa kali. Bahkan manusia modern menentukan dengan mantap apa saja yang menyebabkan orang lebih cepat mati, apa yang menyebabkan orang lebih lama hidup. Manusia modern sangat otoritatif menentukan berapa usia yang akan ditempuhnya dan nanti hari kematiannya dia set up pada Kamis Legi atau Sabtu Kliwon. Masya Allah, manusia modern benar-benar memerlukan ihsan agar berkurang jumlah di antara mereka yang mati tanpa pernah memahami hidupnya.